بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين أما بعد الإمام السعدي رحمه الله selanjutnya menyatakan ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Dan makna-makna yang berkaitan dengan ilmu, yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mengetahui akan keluasan ilmu Allah, demikian pula ihatah, yakni cakupan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hamba-Nya, di mana tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ucapan dan perbuatan hamba-Nya. Demikian pula kedekatan yang khusus kepada hamba-hamba-Nya. Maka makna-makna ini akan memenuhi hati hamba-hamba yang beriman dari cahaya muraqabah, yakni bagaimana mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan mereka, baik ketika sendirian maupun di tengah manusia, di mana muraqabah ini, yakni kesadaran seorang hamba dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, akan menyampaikan mereka kepada maqam al-ihsan, yakni kedudukan ihsan, di mana ini merupakan paling tingginya dari seluruh kedudukan yang ada. Kita mengetahui bahwa tingkatan dalam agama kita, bagaimana dalam pelajaran al-usul al-salasa, ya, ada tiga tingkatan. Ini yang pertama Islam, kemudian ketika keimanan sudah merasuk ke dalam kalbu, sudah kuat tertanam di dalam jiwa, maka meningkat pada derajat iman. Dan ketika keimanan itu betul-betul sempurna, di mana seorang hamba betul-betul senantiasa berupaya untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berupaya untuk senantiasa mencari mana saja dan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia laksanakan, maka ini adalah maqam al-ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, jadi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihatnya. Ini maqam ar-raghbah dari al-ihsan. Jadi seorang hamba senantiasa berusaha untuk mencari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak bisa melihatnya, ketahuilah dia Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu. Yakni maqam ar-rahbah, seorang hamba takut dari terjatuh ke dalam apa saja yang menjadi murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, fa kullu ma'na wa na'tin min nu'utir rabbi yakfi fi ibtila'il qalbi min nurih. Maka seluruh dari makna dan sifat dari seluruh sifat-sifat Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masingnya ini sudah cukup untuk memenuhi kalbu ya hamba Allah Subhanahu wa taala dari cahayanya. Dari masing-masingnya itu sendiri itu sudah cukup untuk memenuhi dan menerangi hati hamba yang beriman. Fa kaifa idza tanawwat wa tawaradat 'ala al-qulubi at-tahirati az-zakiyyati az-zakiyyah. Maka bagaimana lagi apabila cahaya-cahaya yang menerangi hati hamba yang hati itu disifati dengan hati yang suci, hati yang zakiyah, hati yang bersih, hati yang zakiyah, yang cerdas. Ketika cahaya-cahaya pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala demikian datang beragam, bermacam dan terus mendatangi hati mereka, yakni orang-orang yang beriman tadi. Jadi kalau satu cahaya itu sudah cukup untuk menerangi kalbu seorang mukmin, bagaimana lagi ketika cahaya itu datang demikian banyak. Sehingga ini menunjukkan kepada kita semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka semakin terang kalbu hamba tadi. Wa huna yasduqu ala hadhihi al-qulubil qadasiyyah intibaqu hadzal mathali 'alayha. Maka dari sini sungguh benar permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hati-hati yang suci tersebut. Artinya sungguh tepat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala permisalkan di dalam firman-Nya berkaitan dengan hati-hati yang suci ini. Wa huwa qauluhu, yakni dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalu nurihi kamishkatin fiha misbah." Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyun. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wa la gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Di mana sebelumnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya yang menerangi seluruh langit dan bumi. Jadi dari apa yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa cahaya Allah Subhanahu wa taala ya terbagi dua, ada yang sifatnya hissi dan ma'nawi. Kemudian masalun nuri, di mana permisalan dari cahayanya diterangkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada tafsirnya, yakni nurul iman wal Quran fi qulubil mu'minin. Bahwa permisalan dari cahaya keimanan, cahaya Al-Quran yang ada pada kalbu-kalbu orang-orang yang beriman, kamishkatin fiha misbah, seperti miskah. Miskah ini yakni lubang yang masuk darinya cahaya. Fiha misbah, di mana padanya ada misbah, ada pelita. Al-misbahu fi zujajah, di mana pelita itu sendiri berada di dalam sebuah kaca, menunjukkan bagaimana kebeningan dari kaca tadi. Yang pada kelanjutannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan az-zujajatu ka'annaha kaukabun dhurri, di mana kaca tersebut sedemikian bening dan berkilaunya seakan sebuah bintang yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah, di mana pelita tersebut dinyalakan dengan minyak yang berasal dari sebuah pohon yang diberkahi, yang pohon itu bukan dari sesuatu yang berada di wilayah timur, tidak pula di wilayah barat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yakadu zaituha yudiu walau lam tamsas hunar, di mana hampir-hampir dari kebersihan zait, kebersihan minyak yang menjadi sumber nyalanya, sampai-sampai kebersihannya ini menampakkan cahaya, yang cahaya ini berkilau walaupun tidak tersentuh oleh api. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menerangkan dalam tafsirnya bahwa zaitun, yakni minyak yang menjadi sumber nyalanya dari misbah, ya, keimanan yang ada pada hati hamba yang beriman tersebut, yakni fitrah yang ada pada orang-orang yang mukmin, di mana fitrah mereka fitrah yang selamat, sehingga kebersihan fitrah tersebut, ya, walaupun belum tersentuh dari hidayah Al-Quran, itu sudah menampakkan cahayanya. Sebagaimana pada ayat ini, walau lam tamsas hunar, walaupun belum tersentuh dengan api. Nurun ala nur, sehingga ketika pelita tadi, ya, tersentuh dengan api, sehingga menyala, maka digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala nur ala nur, yakni cahaya di atas cahaya, di mana cahaya yang muncul dari fitrah itu sendiri, ya, ditambah dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dari wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pada kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yahdillahu linurihi may yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki kepada cahayanya siapa saja yang Dia kehendaki, dikarenakan keadaan kalbu-kalbu manusia tidaklah sama. Di antara mereka ada yang pantas untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara mereka keadaan kalbunya tidak layak untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di antara golongan manusia yang Allah jadikan kalbu-kalbu kita pantas untuk menerima hidayahnya. Hidayah itu al-bayan wal-irsyad, dan lebih besar daripada itu, yakni hidayah itu taufik dan istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan wa hadzan nur al-madrub huwa nurul imani billahi wa bi sifatihi wa ayatihi, dan cahaya yang digambarkan di dalam ayat ini adalah cahaya keimanan kepada Allah, keimanan kepada sifat-sifatnya, dan keimanan kepada ayat-ayatnya. Masaluhu fi qulubil mu'minin mithlu hadzan nur alladhi jama'a jami'al awsafi allati fiha ziyadatun nur, permisalan di dalam kalbu-kalbu orang-orang yang beriman seperti cahaya ini, yakni yang mengumpulkan seluruh dari sifat-sifat yang masing-masingnya padanya ada tambahan cahaya. Wa huwa a'dhamu mathalin ya'rifuhu al-ibadu. Di mana ini merupakan sebesar-besar permisalan yang diketahui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad da'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam li husuli hadzal nur. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berdoa untuk mencapai, yakni untuk mendapatkan cahaya ini. Faqala, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam doanya beliau berkata, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma ij'alni nura. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Allah, jadikanlah pada kalbuku cahaya. Jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Jadikanlah pada penglihatanku cahaya. Jadikanlah di sebelah kananku cahaya dan di sebelah kiriku cahaya. Dan di atasku cahaya, demikian pula di bawahku cahaya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai cahaya, yakni yang menerangi manusia, menjadi pemberi petunjuk terhadap mereka, yang menunjuki kepada mereka jalan yang lurus, yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau selanjutnya menyatakan, wa mata imtala al-qalbu min hadhan nur fadu ala al-wajh. Kapan hati seorang hamba terpenuhi dari cahaya ini, maka niscaya cahaya tersebut akan mengalir ke wajahnya. Fastanara al-wajhu, sehingga wajah itu pun menjadi bersinar. Ini menunjukkan kepada kita keimanan ketika mengisi hati seorang hamba akan memberikan cahaya pada wajahnya. Wanqadat al-jawarihu bitta'ati raghibatan, di mana seluruh anggota tubuh akan tunduk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, raghibatan, dengan sepenuh cinta, bukan karena terpaksa. Wa hadha an-nur alladhi yakunu fil qalb والذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش. Di mana cahaya yang ada di hati hamba yang beriman ini yang mencegah hamba tadi dari terjerumus ke dalam al-fawahish, yakni perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang terlarang, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan dia mu'min. Tidak pula seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia mu'min. Tidak pula seorang yang minum khamr tatkala dia minum khamr tersebut dalam keadaan dia mukmin. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa akhbara anna wuqu'a hadhihi al-kaba'ir la yakunu wa la yaqa'u ma wujudil imani wan nuri. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan bahwa terjadinya perbuatan dosa-dosa besar ini, berzina, mencuri, demikian juga minum khamr, tidaklah yang demikian terjadi dan tidak pula yang demikian terwujud bersamaan dengan adanya keimanan dan cahayanya di dalam hati hamba tadi. Jadi menunjukkan dari sini ketika pelaku-pelaku dari dosa ini melakukan dari perbuatan dosa-dosa tadi, di saat itu ya keimanan telah hilang dari dirinya yang mencegah untuk tidak terjadi perbuatan-perbuatan dosa ini. Meskipun tentunya kita mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan ini tidaklah menjadikan ya seorang pelakunya kafir ya selagi dia meyakini akan keharaman perbuatan tadi. Namun ketika saat terjadinya perbuatan tersebut ya di saat itu tidak ada keimanan yang mencegah pada diri hamba tadi dari melakukan perbuatan dosa-dosa besar tadi. Wallahu taala alam, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.